king sakit hati. Ngana dulu bikin kita gila. Ngana kasih tinggal torang dua. Saat anak masih kecil. Cuma karena tak gila padia. Ngana minta torang dua cere. Kenapa ngana kini datang lagi? Mama nangis ngana minta baku balik. So percuma ngana mau minta balik. So percuma kita sekaleng lagi. So percuma liang mau menangis darah. Orang duanya gak mungkin mau balik. Kalau cuma hanya Lia anak, boleh asal jangan bawa pigi. Biar-biar jodoran di sini. Kalau ingat-ingat jodoran. Karena tak gila padia. Ngana minta torang dua cere. Kenapa ngana kini datang lagi? Mama nangis ngana minta baku balik. So percuma ngana mau minta balik. So percuma kita sekaleng lagi. So percuma biar mau menangis darah. Torang duanya gak mungkin mau balik. So percuma ngana mau minta balik. So percuma kita sekaleng lagi. So percuma biar mau menangis darah. Torang duanya gak mungkin mau balik. So percuma biar mau menangis darah.